tidak ada lain maksud kita untuk membentengi. Kula mboten ngenyek mriko-mriko. Seumpama mereka diam, saya pun diam. Karena mereka tidak diam, saya pun juga tidak mau diam. Ngoten lho. Wong sing wong iku penak kok. Asal dhek iki meneng aku ya meneng. Nek dhek gak meneng ya aku gak patak gak sono meneng. Nek ndi-ndi yo ngene iki. Terus tak guanyang terus wong kowe. Gitu terus tak guanyang. Lah piye? Mosok wong diganggu meneng ae ya bodho. Nek diganggu ya kudune yo ganggu sisan. Lepas to, impas to. Engke wonten siji tiyang ngoten, Pak, diusir saka masjid gara-gara ngoten niku, mboten purun tahlilan, mboten purun manakipan. Nesu rek. Iki masjide sapa? Iki lak masjid umum. Ini saya aku anu gini-gini. Ya wis, ngene. Ana syarate, iki sing pertama kali wakaf iki sapa? Sing pertama kali wakaf wong ahlu sunnah, suka tahlilan napa mboten? Nggih, berarti kan wong musyrik. Nek menurut sampean wong musyrik berarti iki masjide wong musyrik, sampean gak oleh mlebu rene. Lha nggih to, lha iki lak masjide wong musyrik to. Sampean gak oleh wong sampean gak musyrik kok. Lha iki masjide wong musyrik. Wong sing wakaf ya tahlilan, sing bangun ya wong tahlilan. Berarti iki lak masjide wong musyrik. Sampean gak oleh mlebu nang kene masjide wong musyrik. Lora kok, aku orang ngarani ngono, nek orang ngarani ngono tanda tangan. Loh iya kita harus pinter tanda tangan saya. Kami orang MTA dengan ini menyatakan tahlil manakib berjanjian bukan musyrik, tanda tangan ono. Baru kamu boleh masuk masjid. Loh, gampang kok kita orang nemen gampangnya boleh silakan, tapi aja ngarani musyrik. Nek kowe ngarani musyrik tak usir. Loh iki masjide wong musyrik kok. Lah pripun? Wis gampang sampean gak ngarani musyrik, tanda tangan sik. Iki tanda tangani surat pernyataan kami warga MTA tidak pernah mengatakan orang tahlilan, orang manakipan, petawasul musyrik, tanda tangani. Baru silakan. Anda adalah saudara kami, podo is Islam. Silakan masuk. Enggak apa-apa siapapun boleh masuk masjid kami. Enggak masalah kok. Mboten jadi wong sing tegas, sing pinter. Orang sawedi ngono kok repot. Saya tuntut kamu di pengadilan. Silakan tuntut nang pengadilan. Lha ta, monggo kira-kira duitmu pira ape nang pengadilan iki? Kita kan bisa aja mengatakan dia mengatakan kami musyrik, mulane tak usir. Iki lho, ya Allah, akhirnya tenggene kula niku wonten cerita, Pak. Wonten tiyang nggih ngoten niku nemu radio elek dicetel. Wes krungu ngene melu. Diundang tanggane gak kelem teko. Dikeki berkate haram. Akhirnya mangkel tanggane wis saiki nek ana apa-apa aja diundang. Terus nek dhek duwe gawe aja ditekani. Lah lapo dhek moe akhire kompak sak dusun niku kompak ora ana sing gelem ngundang dhek. Setiap tenggene wandi meneng kabeh kanu sing ngejak omong. Meneng kabeh, lingak, lingu, tengar-tengar. Ora apa-apa ora tau dikeki weruh. Akhire sumpek dia sumpek gantung diri. Matine bunuh diri. Masyaallah sakit kula men matine masih duwe anak siji padahal. Sik nompong. Tangga kula mriku ya Allah sakene gantung. Barang ngoten wis wayahe ngubur gak ana belas wong sing teko. Ya kanca-kancane tok iku mbuh pira, mbuh 5, mbuh 3 pira. Ate tuku patokan gak ana sing gelem ngedoli. Akhire dipatoki pring. Ayo, pingin tiru-tiru patok pring? Melu wae. Tumbas anu kajeng damel napa? Damel patokane mriko. Ora. Mau aku ngedoli. Wong dhewe selawase urip yo ngenyek awake dhewe kok. Musyrik, musyrik. Iki patokane wong musyrik iki. Ora kena dituku. Ono, lha terus pripun? Wis kok ono kaya ono bambu ta apa pring ngono. Akhire dipatoki pring, Pak. Ya Allah, sakake kula ningali. Masyaallah, inilah kata dia sendiri kesalahannya sendiri kenapa dia mengeluarkan diri dari jamaah. Coba nek kumpul kali kan enak warga niki seneng, guyub, bersatu,